ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله، kita sambung kembali pembahasan kita membaca risalah kitab yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Fauzan, Syekh Sa'ul Fauzan hafizahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang kufur, tentang al-kufru, definisi dan pembagiannya. Dan telah kita baca macam-macam kufur, bahwa kufur, kata beliau hafizahullah, terbagi menjadi dua. Ada kufrun akbar, di mana kufur besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini, dari agama Islam. Dan nau yang kedua, nau utsani, macam yang kedua adalah kufrun asghar, kufur kecil, yang kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun macam yang pertama kemarin sudah kita baca, bahwa macam pertama yaitu kufur akbar terbagi menjadi beberapa bagian, atau disebutkan oleh beliau menjadi lima macam, ya. Kita telah baca qismul awal, bagian yang pertama atau macam yang pertama, yaitu kufur takdzib. Yang kedua, kufrul iba wal istikbar. Kemudian yang ketiga, kufrul syak, yaitu kufrul dhon. Kemudian telah kita baca yang keempat pula, yaitu kufrul i'rab. Dan pada malam hari ini kita sambung kembali melanjutkan, yaitu al-qismul khamis. Qala hafizahullahu ta'ala, al-qismul khamis, bagian yang kelima atau macam yang kelima dari pembagian kufur akbar, yaitu kufrun nifaq. Kufrun nifaq, kufur nifaq. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga, ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, ثم كفروا, kemudian mereka kufur, mereka menjadi kafir. فتبع على قلوبهم, maka ditutup, dikunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka apa? Tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti. Baik. Dzalika bi annahum dzalika, yang demikian itu di sini disebutkan mereka beriman, namun kemudian apa? Zayyana lahumun nifaq, menghias-hiasi mereka, atau mereka dihias-hiasi dengan kenifakan, sehingga apa? Annahum la yathbutun aw la yathbutun 'ala al-iman, sehingga karena hiasan kenifakan tersebut mereka pun tidak kokoh, menjadikan hati mereka tidak kokoh, sehingga kemudian mereka pun apa? Thumma kafaru, kemudian mereka menjadi kufur karena kemunafikan mereka. Sehingga dengan sebab itu fatubi ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala apa? Tutup, kunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak dapat memahami, mereka tidak dapat mengerti. La yafqahun, tidak mengerti tentang terkait dengan manfaat, atau ma yanfa'uhum wa la ya'un wa ma ya'udu bi masalihihim, tidak bermanfaat bagi mereka apa yang membantu mereka, menolong mereka dari kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka. Mereka tidak paham, tidak bisa memahami, tidak dapat mengerti tentang maslahat, tidak bermanfaat lagi. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Di mana dalam ayat ini menunjukkan tentang an-nifaq, tentang kufur nifaq, ya. Yang menjadikan seorang yang beriman karena kenifakan, penyakit nifaq, menjadikan mereka apa? Tidak kokoh keimanan mereka, sehingga mereka terjatuh kepada yang namanya kekufuran. Mereka bisa menjadi kufur karena itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga sampai di sini apa yang beliau hafizahullah sebutkan dari khamsatu aqsam, lima bagian, lima macam tentang kufrun akbar telah kita baca, ya. Jadi jenis atau macam yang pertama adalah kufur akbar, kufur besar, yang ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ya. Dan ini terbagi menjadi lima bagian atau lima macam, dan terakhir tadi yang kita baca adalah kufrun nifaq. Kemudian kita lanjutkan masuk pada jenis yang kedua. Qala hafizahullah, an-naw'u tsani, macam atau jenis yang kedua dari macam-macam kufur, yaitu kufrun asghar, kufur kecil. La yukhriju minal millati, kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. wahuwa al-kufrul amali, kufrul amal. Wahuwa al-dhunubul lati waradat tasmiyatuha fil kitabi wa sunnati kufran. Yaitu, wahuwa kufrul amali, yaitu al-dhunub, dosa-dosa, yang datang penyebutannya, dosa-dosa, allati waradat tasmiyatuha, penamaannya, penyebutannya, fil kitabi wa sunnah, ada, warid, datang penyebutannya, penamaannya dalam kitab dan sunnah, dengan apa? Kufran. Dengan penyebutan apa? Kufran, kufur. Wahia, dan itu, la tasilu ila ahadin, la tasilu ila haddil kufril akbar. Dan ini tidak menyampaikan atau tidak sampai kepada kufur besar. Ya. La tasilu ila haddin, tidak sampai kepada batasan kufur besar. Mithlu kufrin ni'mah al-madhkuru fi qawlihi ta'ala wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah. Seperti semisal kufur ni'mah, ya, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-madhkur yang tersebut di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan satu permisalan, satu qaryah, ya, kampung atau negeri, ya, satu qaryah, kampung, ya. Kanat aminatan mutmainnatan, kanat aminatan mutmainnah, yang kampung tersebut adalah kampung yang aman, tentram, yang Allah datangkan yatiha rizquha raghadan, Allah datangkan rezekinya apa? Melimpah ruah. Min kulli makanin, dari segenap tempat. Fakafarat bi'an'umillah, tetapi apa? Penduduk kampung tersebut, penduduk qaryah tersebut, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka dalam sambungan ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu isna'un. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana. Berupa apa? Al-ju', kelaparan. Wal khawf, dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Bahwa kufrun asghar, yang di sini terkait dengan kufrul amal, ya, al-amali. Dosa-dosa yang tersebutkan dalam kitab dan sunnah dengan penyebutan kufran, kufur, Namun ini tidak menyampaikan kepada kufrul akbar, kufur besar. Adalah seperti diantaranya apa yang beliau contohkan, semisal kufrun ni'mah, ya, mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Maka ini masuk pada jenis kufur, namun kufur asghar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mencontohkan penyebutannya dalam surat An-Nahl tadi sebagai bentuk permisalan. Oleh karena itu Allah mempermisalkan satu qaryah. Disebutkan qaryah di sini adalah Al-Makkah Al-Musyarrafah. Di mana Makkah Al-Musyarrafah? Makkah di sini adalah tempat yang aminatan mu'tmainnah, aman dan tentram. Ya, Allah berikan padanya rezeki dari segenap tempatnya, rezeki yang melimpah ruah. Dan tempat tersebut adalah secara asalnya, ya, kita ketahui tempat tersebut adalah tempat yang mulia. Bahkan orang-orang jahiliyah minal juhala, dari kalangan jahiliyah, dari kalangan orang jahiliyah dahulu, yahtarimuha, memuliakannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah, ya, namun penduduk Quraisy tersebut dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala datangkan yang begitu melimpah, mereka mengkufurinya, mereka mengingkarinya. Oleh karena itu dijelaskan pula tentang ayat tersebut bahwa qaryah yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan di situ adalah sebagaimana tadi telah kita sebutkan, Makkah Al-Musyarrafah adalah tempat atau negeri yang tidak ada padanya kanat baldatan laisa, atau kanat baldatun laisa fiha zar' wala syajar, tidak kita dapati di sana aneka macam tanaman misalnya, ya, tumbuh-tumbuhan, wala syajar, pepohonan. Akan tetapi apa, lakin yasurullaha laha rizq ya'tiha min kulli makan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah berikan, limpahkan pada negeri tersebut, Makkah tersebut, ar-rizq, rizki, nikmat-nikmat, ya'tiha min kulli makan, yang Allah datangkan dari segenap tempatnya. Sehingga kemudian faja'ahum rasul minhum ya'rifuna amanatahu wa sidqahu, sampai kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana mereka penduduk tersebut mengetahui bahwa beliau adalah orang yang amanah, orang yang sidq, orang yang jujur, dan beliau pun menyeru mereka kepada perkara yang paling mulia, dan beliau pula melarang mereka dari perkara-perkara yang jelek. Sehingga dengan hal itu mereka apa? Fakadzabuhu wa kafaru bi ni'matillahi alaihim. Mereka mendustakannya, mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah tersebut atas mereka. Baik. Jadi tempat tersebut mungkin tidak seperti di tempat kita, ya. Banyak tanaman, ya, banyak pepohonan, segala macam tanaman. Tidak. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, Zat yang Maha Kaya, Maha Ghani, memberikan rezekinya dari segenap tempatnya. Sampai kemudian Allah datangkan Rasul. Maka penduduk negeri tersebut pun mengetahui akan amanahnya Rasul, jujurnya beliau, ya, sehingga kemudian dari situ Rasul menyeru dengan dakwahnya, ya, menyeru mereka dengan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang mulia agar mereka kerjakan, agar mereka jalani, agar mereka amalkan. Demikian pula beliau memerintahkan kepada mereka atau melarang pada mereka dari perkara-perkara yang jelek, baik itu dari maasi, dari kesyirikan, ya, dari perkara-perkara dzunub, dosa. Dari situlah penduduk tersebut kadzabuhu wa kafaru bi an'amillah. Mereka mendustakan beliau dan mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka Allah apa? Fa'adzaqahallah. Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka libasal ju'i wal khaufi. Allah timpakan kepada mereka bencana berupa kelaparan, ketakutan. Bima kanu yasta'un. Karena disebabkan apa? Perbuatan mereka. Mereka mendustakan Rasul dan mereka apa? Mengkufuri nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada mereka. Ini darbun, permisalan yang Allah Subhanahu wa taala contohkan dan sebutkan dalam ayatnya tentang orang yang kufur nikmat. Baik. Qala hafizahullah, wa mithlu, dan semisal, misal yang lain, beliau memberikan percontohan yang lain. Qitalul muslim al-madhkur في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني tentang membunuh seorang muslim yang tersebut dalam hadis. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Ini contoh yang lain yang tersebut dalam sunnah. Yani dalam hadis yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Mencela seorang muslim kefasikan. Ya. Adapun membunuhnya adalah kekufuran. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd. Demikian pula sabda Nabi, yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir, sehingga kalian apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, memenggal. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya. La tarji'u ba'di kuffar, jangan kalian kembali nanti sepeninggalku, kata Nabi, menjadi apa? Kafir. Kenapa? Kalian, sebagian kalian memenggal, ya, leher sebagian yang lain. Ia ni apa? Membunuh. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Tersebut di sini tentang kufur. Ya. Demikian pula kata beliau hafizahullah, wa mithlu al-half bi ghairillah. Dan permisalan yang lain adalah, contoh yang lain adalah sumpah, bersumpah atas nama selain Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Ayuhal ikhwah wal talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah apa yang didatangkan oleh beliau hafizahullah, contoh-contoh tersebut baik dari kitab dan sunnah sebagaimana sebelumnya telah disebutkan oleh beliau. Qala hafizahullah, faqad ja'ala Allahu murtakibal kabirah mu'minan. Allah subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan dalam ayat, demikian pula hadis tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelaku dosa besar, ya, masih tersebut dengan atau masuk pada penyebutan mukminan, ya, masih dikatakan mukmin. Murtakibal kabirah, yakni pelaku dosa besar. Yaitu apa? Di situ qital, al-qatl, membunuh. Membunuh ini, membunuh adalah termasuk dari dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatla, yakni qisas dalam pembunuhan. Falam yukhrijul qatilu minal ladina amanu. Kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman di sini, Allah tidak mengeluarkan al-qatil minal ladina amanu. Sehingga Allah masih menyebutkan apa? Ya ayuhal ladina amanu, hai orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akhan liwalil qisas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga masih menyebutkan dalam ayat tersebut bahwa al-qatil tersebut masih akhan, masih saudara bagi waliil qisas, orang yang apa? Yang mengqisas. Allah masih menyebutkan akhan, saudara. Ya. Sebagaimana pada apa? Sambungan ayat berikutnya, yaitu apa? Faqala faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faman ufiya, maka barang siapa, maka siapa yang mendapatkan pemaafan, memperoleh pemaafan dari saudaranya. Nah ini syahidnya, min akhihi, masih disebutkan apa? Akhihi, yakni al-qatil. Syai'un apa? Waliil qisas. Syai'un fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, ya, dan dia menunaikannya dengan baik, yakni baik itu dengan apa, diyah, tebusan kepadanya, maka dia memberikan dengan Baik, ketika dia menggantikan dengan diyat. Maka kata beliau hafizahullah, fal muradu dengan, maka yang diinginkan dengan apa di sini, akhihi akhan liwaliil qisas, saudara, adalah ikhwatun, ya, ikhwatu fid din bila raib, tanpa diragukan di sini adalah saudara, ukhuwah dalam agama, saudara seagama, saudara seislam. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, dan apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman dari kaum mukminin mereka saling membunuh, maka fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah oleh kalian apa antara keduanya. Ila qawlihi subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, hanyalah tak lain orang-orang yang beriman adalah ikhwatun, bersaudara, maka apa, fa aslihu baina akhwaikum, maka islahlah, damaikanlah antara kedua saudara kalian, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Penjelasan ini diambil dari kitab Syarh Tahawiyah, diambil dengan, dibawakan dengan ikhtisar, dengan ringkas, dengan ringkas. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini masuk pada jenis kufrun, kufrun asghar. Saya ulang apa yang tadi disebutkan oleh beliau, yakni penyebutan al-qatil, ya, di mana di sini tidak al-qatil, yakni orang yang membunuh, tidak dikeluarkan dari penyebutan alladzina amanu, orang yang beriman. Bahkan di sini pula Allah menyebutkan al-qatil akhun liwaliil, akhun liwaliil qisas. Ya. Dengan lafaz ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka akhun di sini, ikhwah di sini adalah ukhuwah fid din. Ya. Dan penyebutan man ufiya lahu min akhih, orang yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya dari pembunuhan tersebut, adalah tentunya bentuk pemaafan, bentuk kelembutan, ya, wa hathun 'alal afwi, dan sebagai bentuk hasungan untuk memaafkan dengan menggantinya dengan apa? Diyah. Ya, dengan membayar diyah atau apa? Tebusan kepadanya dengan cara yang baik, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un, ya, dan berikan dengan diyah dengan apa? Bi ihsan, dengan baik. Bahkan disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, kata beliau apa? Wa ahsanu min dhalik, ya, dan yang lebih baik dari itu adalah semata-mata memberikan pemaafan. Ini ahsan, lebih baik, kata beliau rahimahullah. Dan demikian pula dijelaskan oleh Syekh Nasir Sa'di dalam tafsirnya, yakni perkataan akhihi dalam ayat faman ufiya lahu min akhihi, akhihi di sini dalilun ala annal qatil la yughfar, menunjukkan atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwa al-qatil, orang yang membunuh ini, tidak, la yughfar, tidak dikafirkan. Kenapa? Li'anna al-murada bil ukhuwati huna ukhuwatul iman. Karena yang diinginkan dengan ukhuwah, persaudaraan di sini, saudara di sini adalah ukhuwatul iman, ukhuwah, persaudaraan dalam keimanan. Sehingga apa? Falam yukhrij bil qatl minha, maka tidak dikeluarkan dengan pembunuhan darinya. Dan kata beliau, wa min babil aula, dan yang lebih utama, ya, bahwa seluruh perbuatan ma'asi, seluruh perbuatan ma'asi, seluruh perbuatan maksiat yang itu di bawah perbuatan kekufuran atau selain perbuatan kafir, perbuatan kufur, maka apa? La yukfar biha fa'iluha, maka tidak dikufurkan pelakunya. Seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang selama itu adalah bukan apa? Perbuatan kekufuran yang menjadikan seorang kufur, maka pelaku perbuatan maksiat tersebut tidak dikafirkan. Wa inna ma yang kusubidzalika imanuhu, hanyalah saja ya berkurang karena hal tersebut, karena kemaksiatan tersebut, berkurang keimanannya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Wa min babil aula anna sa'iral ma'asi allati hiya dunal kufr la yukfar biha fa'iluha wa innama yankusu bidzalika imanuhu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullah. Kemudian yang terakhir di sini beliau hafizahullah memberikan ringkasan wa mulakhasun al-furuq bainal kufri al-akbar wal kufri al-asghar, dan ringkasan perbedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Yang pertama al-awwal annal kufur al-akbar yukhriju minal millah wa yahbitu al-a'mal, bahwa kufur besar ya ini bisa melakukan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan amalannya. Adapun wal kufrul asghar, adapun kufur kecil, la yukhrijul minal millah wa la yuhbitul a'mal, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tidak pula menghapuskan amalannya. Akan tetapi apa? Lakin yang kusuha bihasbihi, akan tetapi mengurangi keimanannya ya sesuai dengan apa? Perbuatannya. Wa yu'rad sahibuha lil wa'id, dan juga tetap diperhadapkan kepada pelakunya ancaman ketika dia melakukannya. Ini perbedaan kufur akbar dan kufur asghar. Ya, walaupun dia kufur kecil, ya, tidak sampai kepada mengeluarkan, tidak sampai kepada kekufuran yang besar, tidak mengeluarkan dari agama, tidak pula menghapuskan amalannya, akan tetapi akan mengurangi keimanannya dan tetap diberikan ancaman. Allah a'lam. Kemudian yang kedua, annal kufra al-akbar yukhlidu sahibuhu finnar, bahwa kufur besar, pelaku kufur besar, pelakunya kekal dalam neraka. Wal kufrul asghar idza dakhala sahibuhu an-nar fa innahu la yukhlid fiha. Adapun kufur kecil, pelaku kufur kecil tidak kekal di dalamnya. Ya. Wa qad yatubullahu 'ala sahibihi fala yadkhuluhu an-nar aslan. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ampunan, bukan memberikan ampunan kepada pelakunya sehingga dia tidak kekal di neraka secara asal. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengendaki dia masuk an-nar, tapi tidak apa? Kekal di dalam an-nar. Ats-tsalits, yang ketiga, annal kufra al-akbar yubihud dam wal mal. Ya. Yaitu menghalalkan darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Wal kufrul asghar la yubihud dam wal mal, tidak menjadikan halal apa? Darah dan hartanya. Ar-rabi', yang keempat, أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين. Bahwa kufur besar ya mengharuskan permusuhan yang murni antara pelakunya dengan antara orang-orang yang beriman. Fala yajuzu lil mu'minin mahabbatahu wa muwalatahu walau kana aqraba qaribin. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman mencintainya, berwala dengannya walaupun dia kerabat yang paling dekat. Ini kufur akbar. Ya. Amal kufur al-asghar fa innahu la yamna' al-muwalah mutlaqan. Adapun kufur kecil di sini tidak tidak melarang ya, atau tidak dilarang, tidak ada padanya larangan al-muwalah, yakni wala, loyalitas secara mutlak. Bal sahibuhu ya yuhabbu yuwala biqadri ma fihi minal iman. Bahkan pelakunya ini ya disenangi untuk berwala biqadri ma fihi minal iman, dengan sesuai dengan kadar keimanannya. Wa yubghidhu wa yu'ada biqadri ma fihi minal 'isyan, dan juga membenci dan memusuhi biqadri ma fihi minal 'isyan ya, dengan menyesuaikan atau dengan kadar apa yang ada padanya dari kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini ringkasan pembahasan yang telah kita bahas ya, perbedaan antara kufrul akbar dan kufrul asghar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga pembahasan kufr anwa'uhu ta'rifuhu anwa'uhu telah selesai. Yakni fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga tentang kufur dan pembagiannya telah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah kita ambil penjelasannya dari beliau hafizahullah dapat kita pahami dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.